Mea, Mea, Mas, duit Mea, Mas, majikan ngawak-wak, Mas, Mas, panas tiri, Mas, Mas, sirah jangan, Mas, Mas, ada dak penghar, kukurilingan, yang menang kode, tibun wanwa di lembur curi kuris, barang dipasang, nomor kalaut, yang harapan hirup jadi papaliu, awak gendut kesinangan ukur hitut. Tagihan runta, tagihan ronda, kupanggil teh temenang di uke-uke. Iyur, mas-mas, beas-beas, mas-mas, duit beas, mas-mas, majikan ngawak-wak, mas-mas, panas tiris, mas-mas, sirah jangan, mas-mas, yang ada dak penghar. Gara-gara